قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم سأسامبونيبون keterangan kekuasaan lan kebesaran Allah diketinggalake secara umum segawe langit bumi sapa sing dadi pangerane manusa iki sapa sing paring rezeki wong sak jagat ki sapa boten ana sing wadon jawab jawabe sing gawe langit bumi Gusti Allah sing paring rezeki kok langit kok bumi Gusti Allah wong kafir sing begedute rak megakan iku nek wis ditakoni masalah sing gawe langit bumi boten wonten sing jawab nganti Firaun sing ngaku dadi pangeran iku nek ditakoni sing gawe langit bumi sapa jawabe tetep Gusti Allah nganti Firaun mulane nang kene Kanjeng Nabi kon muneni sing do nyembah-nyembah berahola kebesarannya Allah mesti terangake berahola iso melu laopo kul jawa sira Muhammad aruni merohna sira ngandana sira ing ingsun alladzina ibrallo alhaqtum kang padha madhaake sira kabeh bihi dhateng Allah sira kale padha nyebutake wis ibrallo sing mbok anggap madhaake Gusti Allah dadi pangeran iso la opo nek menawa grewang-grewangi sing nyekeli langit dan kojo yang menawa kala bu ojo mono kala bu ojo mono ngomong sing rada pantes wong beraula ra iso apa-apa kok dianggap dadi pangeran madani Gusti Allah balhuwa balik utawi Allah Allahu iku Allah al-azizu kang menang al-hakimu terbijaksana nek Gusti Allah pancen pangeran tenan menang lan bijaksana wong sak dunya makhluk ora bakal lawan kekuasaane Allah. Ora usah siji loro. Sak dunya makhluk sak dunya ora ana sing madani kebesarane Gusti Allah. Niki kangge kita umat Islam warga majelis malam kabeh supados dimantepke wonten ngana keimanan sing mantep kita betul ngadi bijak soan wonten ngasanipun Allah mungkin-mungkin kita mengakhiri aja kita kadi husnul khatimah amin Allahumma amin. Nah, terus ayat tanda itu nerangake bila Kanjeng Nabi diutus niku mboten kangge masyarakat Arab kok mergo ono sing dipaham tauhide Kanjeng Nabi iku diutus kanggo wong Arab. Liyane Arab ana dhewene. Iku godaane iblis. Iblis niku nek ngapusi pinjere ra mekakat. Iki ayat kanggo nulak nek ana wong sing dipaham Kanjeng Nabi Muhammad ku Nabi wong Arab. Sampan wajake. Wa ma arsalnaka lan orang utus sapa ingsun Allah ka ing seliramu Muhammad illa ka kafatan lintas kejaba sekabehane para manusia. Jadi Kanjeng Nabi diutus kanggo manusia sak jagat. Orang Arab, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Amerika, Rusia, Kuwait, Kanjeng Nabi kautus. Tingkah aneh Kanjeng Nabi basiran, halin berbunga wong mukmin, wong Islam di berbunga mesti swarga. Apa keliru insya Allah. Kanjeng Nabi berbunga wong Islam wong mukmin pasti swarga. Wana dira lan menjadi dadi wong kafir. Agar kafir mesti neraka. Aja kenal nek wong kafir insyaallah neraka niku menyek. Ya. Wong kafir mesti neraka. Wong Islam mesti swarga. Aja wong Islam insyaallah swarga aja. Wong Islam mesti swarga. Dene larang mampir neraka apa ora la iku ana sing mampir. Ya, sing kene selingkuhan, kene perjudian iku sing ora tobat mampir iki. Nek tobat dicoba langsung swarga. Dalile atta itu bilang zambi kamal la janggala kula maksudnya balik atta itu minal zambi kamal la janggala wong sing gelem tobat nobati dosane kodo karo wong sing ra tau nglakoni dosa imurae kanggo umat Muhammad. Kalau umat Muhammad senajan dosane gede ditobati terus langsung swarga. Pengenane kula tekani pengajian tenene banjak payaman. Jane awak kula sakit wis lakune goyang bayu. Tapi karena masalah sing penting tak tekani ana sedulur banjak jumlahe ana 17 ceritane iki ceritane aku ora ngerti cewe peminum ceritane peminum nek minum tak pirang-pirang lha niku tobat menyatakan tobat nganake pengajian antaranya ana sing nganake anake tak kerono teko senajan awakku goyang bayung lakune tapi tak tekan tak tekane teko kabeh itu pasti lan haji lunga haji ya Allah. Malah saya bentar-bentar arah mangkat tahun ini. Lalu kula nerangake mulane wong Islam aja koyok-koyokan. Temane ngono aja koyok-koyokan. Kanjeng Nabi ngancam karo tukang koyok. Man ayyarahu bidambin lam yamut hatta yakmala. Wong sing ngoyoki dulure sebab lenggah kono dosa wong sing maya ilmu ora bakal mati-mati nek durung lakoni kaya lakune durunge sing dipayoti. Kasane yang sepuh kuna aja maya-maya dan ketemplo. Di malam satu kula perake datang malam Senin ambruk. Senin pacar gak mulang. Kenapa gak mulang? Ambruk. Akhirnya sana sing bersuara senama malam Kamis iji ambruk mana-mana ketemu bersyada ambruk. Kulaniku pantane sehat mulang loro madem loro terus madem terus sehat mana kulang aturan Inggris niku sing kula mboten teko siji ngene Kiai Arifi malah muadaah muadaah akhir sana kula mboten saged terus dekula malam Selasa ora iso teko sebabnya wis diparani aku wis nyacak-nyacak guyar-guyar tiba. Ya, tiba-tiba di dalam misi-misi ini aku terus Rebu esok Selasa esok masih iso itu caranya iso mulang. Jadi wamane sampean kepengen prai ngajine gampang agar cuma loro. Kepenak dados kerasulan Nabi iki mboten penggawean sing cilikan mimpin manungsa sajagat sampean bayange tanggung jawab durang ngerti wong-wong walakinna aksaron nasi la ya'lamu tapi akeh-akeh para manungsa iku durang ngerti diterangno nang Quran durang ngerti malah wis gak ngerti malah nantang-nantang ucapan tantangane wong kafir waya kudu nate ngucap sapa wong kafir kafir mata iku sok kapan ada waktu utami iku ancaman ana siksa wong kafir disiksa ancaman iku sok kapan ingkuntung sojiki lamun ono sila kabeh kudu bener le ngomong nantang lagi besok warga majlis malam Kamis nek terbitan kiamat ngerti polanya wong kabeh sing jono dunya dan nantang-nantang sekapan tekane kiamat ku sekapan besok waya kuluna kalu mangga asana bim markotina sopo sing nange ake mangga asana bim markotina ki ucapane wong kafir besi mergo wong kafir ngalami istirohat sakjerone petang puluh tahun yaitu ngalam barzah ngalam barzah itu ngalam sing ngelet-ngeleti antarane ngalam dunia lan ngalam akhirat itu besok manusia sing mati terakhir nganti munculnya kiamat petang puluh tahun wong kafir-kafir dua istirahat bisa turu petang puluh tahun sebab malaikat-malaikat do mati barang malaikat Israfil sing bagian nyebul semprong wis angkat sembronge terus disebul kabeh dotane iku sing paling kaget wong kabeh kalu mangga asana min markodina sapa sing nangekke lagi enak-enak itu maka majlis malam kami sing jalan ada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun laiki janjine bener bener para utusan sing nyampe sing jawab kon isra jadi wong kafir ngomong-ngomong sing nangena aku enak-enak itu rusopo sing jawab wong Islam iku besok ramene rame kakak terus wong Islam dorangkul-rangkula wong kafir ga ono sing nyapa hati ga ono sing marah iki gelane wong kafir nang pamalana min syafi'i soke awakku ra ono sing nyapa hati wala sakiqin hamim ora ono kanca sing marah-marah walau anna lana karrotan wanakuna minal mu'minin ini kono kesempatan dibalik nang dunia mana aku seneng jadi wong Islam bae. Nabi ana saged boten gadhe saged. Marane kanthi Nabi dia didhatuli dawuhi karo wong kafir. Kul dawuh sira Muhammad. Lakon iku kedue sira kabeh mi'adu yaumin utawi wektu dina. Kuwe besok. Ngadepi dina. Lantas takhiru nakang ora bujuk jaluk mundur sira kabeh adu saking yau saatan sesaat wala tas takdimun lan ora iso ngajo ake sira kabeh besok bakale teko ning siramu mongso sing ora iso diundur lan ora iso diajuk yaiku nalika malaikat Azrael jabut nyawa ora ana nyang-nyangan apa maneh wong kabeh ceritane Nabi Yakub sing wis semayan kali malaikat Azrael niku mawon mboten saged dilulusake Nabi Yakub gerahe saya nemen anak putu nunggoni kabeh sambate anak putu reti rekasane Nabi Yakub do nangis Nabi Yakub ngendika ger anak putuku kowe ora usah nangis aku ora bakal mati mergo aku wis semayan semayan tinggal di sini aku semayan karo malaikat Azrael besok nek ape jabut nyawaku tak kon kondo dike lagi durung ana berita jadi aku ora bakal mati saiki kowe ora usah nangis Nabi Yakub wis nabi terus anakku itu domenan lajeng ninggalake tempat rumangsa bunga mergo ora bakal mati lakek kubalan anak putu Azrael moro gada salam-salaman panjenengan kok ngertos nek kula sakit napa panjenengan tilik kula sakit wah niku mboten urusan kula tilik wong lara niku mboten tugas kula Lajeng gimana? Tugas kula dinas. Dinas, dinas. Terus apa ini itu dispung kita. Kamu jadi ngabari kalau rumin sampun janjian. Nek asing jabut nyawa pulang sama ngabari dia. Kamu nonton. Lagi. Pulang pun ngabari sampean. Nek sampean nonton buruk moco. Nek apa? Rambutnya Nabi Yakub putih-putih di demak. Dan ini kabaran saking kula rambutnya sampean asale cemeng saniki malah putih. Ini kabaran saking kula ning mboten sampean waca. Terus pipine cekidot-cekidot. Dan ini wis metat-metat. Ini di kabaran ke kula. Cuma sampean mboten purun maca. Terus orang-orang kesempatan langsung dicabut. Nah, mulanya bapak-bapak sing wis mangan iku berita saking malaikat Azrail. Wis mangan iku berita. Berarti meh. Tapi ya jamono sing rambutnya ireng-ireng ya kadang-kadang malaikat Azrail mampir ya. Nek pokoke kita siap ngadepi mati siap berdoa moga-moga husnul khotimah. Moga mati itu pasti. Jadi orang-orang nyanyangan wong orep sing ditawari masalah mati saiki apa perlek niku namung Kanjeng Nabi. Liyane mboten nate ditawani. Angger malaikat Azrail teko pasti dinas jabet. Niku sing nate ditawari namung Kanjeng Nabi. Nalika Kanjeng Nabi umur 73 dinane Senin meh pajar. Kanjeng Nabi dawuhi karo putra putrine Nabi Fatimah. Fatimah, wejo kono lawang. Aja ana tamu mlebu. Nek ana tamu mlebu kabari ora nampa tamu. Siti Fatimah kantun setunggal anake Kanjeng Nabi sing nembun kapundhut. Joko nak lawang tenan. Anggere ana tamu, bapak mboten saged nampi tamu. Kula aturi wangsul, boleh. Terus ana tamu mlebu. Ora bareng mlebu malah wis nang jero. Geger. Pak, ora bareng mlebu malah wis nang jero. Keken Kanjeng Nabi berso Fatima tamu siji ku kan wara rene wara malaikat Azrail. Panjenengan kok ngertos nek kula sakit napa sampean tilek kula mboten ade tilek wong som wong loro kula nek teko niku dinas nggih monggo mawon neng kangge panjenengan kula didhawuhi Gusti Allah kan aras napa kersa pundhut sak menika napa bereng lha niku Kanjeng Nabi ku sak kersane Gusti Allah luar biasa. Padahal dikari sak menika napa bereng sak kersane Gusti Allah. Nek sak kersane Gusti Allah ge sak menika. Nek kula nyuwun kanca kula kan mriki yen kula badhe pesen kalih kanca kula Sinten? Jibril. Jibril kan ringirin. Malaikat Jibril marang Nabi wonten kersa dawuh. Anu malaikat Jibril. Ana tugas malaikat Azrael saking Gusti arep njabut nyawa kula lan kula mun siap. Nggih. Kula piyambak menyiapake malaikat mulai pintu jengkang riki ngantos swarga pun jejer-jejer nenggo panjenengan. Nggih. Monggo mawon. Neng kula pesen. Makene kon kula sowan ing Gusti umat kula sampeyan reksa. Iki welas asih Kanjeng Nabi dhateng umate. Sing dimaksud umat umat Islam. Umat kula sampeyan reksa. Nggih. Sing dititipake ring malaikat Jibril. Boten bojone, boten anake, tapi umate. Mulane bejane kula jenengan dadi umat Muhammad niku. Mulane kedisiplinane mawon ditingkatake. Padahal kan Nabi lajeng kapundhut. Saderenge ngerti Fatimah nangis. Fatimah dalam apa kau nangis? Niki panjenengan ngomong-ngomong kali malaikat Azrael berarti kula badhe sampun tilar. Kuwe aja nangis. Engko baraku setilang wae geni kuwe. Terus guyu, Siti Fatimah guyu. Jadi wong apik-apik iku nek dikabari mati seneng. Sebabin apa? Istirahat. Mulanya istirahat, sholatnya istirahat, kalah nampak, pembalasannya seenak-enak. Mulanya orang mabek-abek ini pun nak ditarik mati, senang. Mulanya Siti Fatimah, kabundut badannya Kanjeng Nabi, kira-kira saja setengah tahun. Setengah tahun. Jadi bisa kali kanyapi nanom setengah tahun. Jadi wong kabeh sing nantang-nantang dina kiamat dikandani. Besoknya wis teko dinane. Ora iso maju, ora iso mundur. Kowe besok terasa. Waqala alladziina kafaru jumu'an pamake kang padha kufur. Omongane lan mukmina ora bakal iman kita bihadzal Qur'an kelawan Qur'an iki. Aku ora bakal percaya Qur'an iki. Omongane wong kafir senak-senak. Wala billadzi baina yadayhi lan ora percaya kelawan kitab baina yadayhi kang sadurunge Qur'an. Taurat, Injil lan liyane. Aku tak percaya. Iki galake kubar Mekah nek ngomong. Kanjeng Nabi didawuhi, "Walau taro dibarel reti besok reti sira Muhammad. Iki zalimuna nalikane dai wong sing zalim-zalim sing kafir-kafir. Mau kuku naik padha disowanake indarati ana ngarsane pangeran. Besok yang dina kiamat dikumpul dengan ladang masal soal namanya pemeran ya jiu doa omong-omongan bakduhu sapa sebagian wong kafir ila bakti barang sebagian yane alkohola yang pengucap ngomong-ngomong ya jiu maknanya ngomong-ngomong ya jiu mestinya maknanya balik. Jadi maksud ngomong-ngomong saut-sautan antara pimpinan karo sing dipimpin. Sing dipimpin istilahnya kaum sing apes. Sing pimpin kaum sing kebloto. Ya kulul ladina stutibu domu jab sepulung akekang bodoh kawilan apes. Omong liladi nastak baru malam bongbong kampor ke bloto-bloto yaitu pimpinan. Sing pengikut ngomong laula antum lakum na mu'mini upama ora ana kuwe no aku wis dadi wong Islam. Sing pimpinan baleni maksud wala ladina stakbar muda-muda sapa wong-wong sing dadi pimpinan sing kemaki-kemaki illadina studibu marang wong sing yo apes-apes yaiku pengikuti anah musadatena aku apa tarik ingsun sadatena aku ngalang-ngalangi ingsun yang sirohani huda sangkem pintu dewi Allah baca ilja aku misawasnya tekapa pintu dewi siroh apa aku sing ngalang-ngalangi nampak pintu dewi kue sasar aku sasar-sasar dewi Balkuntum mujrimin balik utawi sirotab ono sirotabeku wong kakor dolah poni dosa gue coba kan dosa karep-karep ngewe orang aku sing pengikuti balainin wakola lalina studi buka mudah pemakai kakor dati wilang apes iku pengikuti lalina stak baru marang wong-wong sing gede-gede bal makrul leili wan nahar bale utawi tipu daya murina wengi iltak murunana nalikara perintah-perintah siro engkijo anak pura eyenda mumpuri kita billahi datang Allah pura balikin moro esok sore rina wengi moro aku bakkan kubur saiku raksa selam ngakani wanaj alulahu anda jalan dada ake kita marang Allah anda jain sebutan aku bukan kubur, bukan nyembah belah Allah. Wa asaru nadar-madaran kodok rahasia agar sopawang kabel yang penyesalane. Sing pimpinan yo keton, sing dipimpin yo keton. Lam ara'awul adzaban nalika itu berus sopawang wong kabel yang seksa barang neraka lawange pun dibuka do ketun sing pimpinan do ketun sing dipimpin do ketun wajah alnal arna lalan dadak ake ingsun ing pira-pira blenggu wesi sing wedi didadak ake fi anakil ladina kafaru ing dalam pira-pira kulune wong kabeh dadi carane kulune dibelenggu karo rantai wesi gelandang karo malaikat malaikat sing jaga nerakane mboten enten sing alus gara-gara kasar-kasar ra iso guyu dadi gak iso dijak guyu hal yuzdauna apa tadi males dheweke kabeh tegese ora bakal diwales sapa wong kabeh illa ma kejaba barang kanu kang ora sapa wong kabeh yang malu lagi dong amal sapa besok dibales menurut amal perbuatane senajan bodho kafir tetep neraka bodho kafir tetep langgeng tapi tingkat seksane dhewe-dhewe dugi-dugi wa ma arsalna bi qaryatin min nadzir.